sunnah Nabi. Bahkan seorang imam madzhab yaitu Imam Ahmad bin Hanbal cukup terkenal dengan doa beliau, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Bahkan hidup beliau, Allahumma ahyina wa amitna alal islami wa sunnah. Betapa Islam dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya akan saling mengokohkan. Dan seorang muslim tidak bisa hidup tanpa sunnah. Betapa Islam dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya akan saling mengokohkan. Dan seorang muslim tidak bisa hidup tanpa sunnah. Dan tidak akan ada sunnah tanpa keislaman. Oleh karena itu, kita selalu mohon kepada Allah agar hidup dan wafat kita di atas keteguhan keislaman kita dan kenikmatan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antaranya. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an surah Al-Mu'min tadi yang ingin kita bahas adalah bahwa betapa malaikat tidak pernah berhenti bertasbih dengan memuji Allah. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat itu tidak pernah berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat tasbihnya. Demikian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita kaum mukmin, Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka tidak heran di sebagian masjid musola selepas adzan subuh, selepas sholat sunnah fajar, seringkali ada jamaah yang membaca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, maka seorang mukmin hendaknya dengan lisannya dia banyak bertasbih kepada Allah. Lisannya dia banyak pakai berzikir kepada Allah dan zikirnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Daripada sibuk menceritakan kebaikan dirinya, daripada sibuk menceritakan tentang prestasi-prestasinya, maka seorang mukmin lebih sibuk dia dengan memuji Allah, karena pujian kepada Allah tidak akan pernah habis. Dan terus memuji kepada Allah, kita tidak akan pernah mencapai puncak pujian itu sendiri, karena Allah Maha terpuji. Bahkan kalimat-kalimat kita tidak akan pernah mampu memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Kemampuan kita memuji Allah adalah hanya dengan kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepada kita dan hanya dengan kalimat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lebih terpuji dari kalimat-kalimat kita. Yang kedua, Allah karuniakan mata kepada kita. Maka mata ini hendaklah mengiringi dengan lisan yang bertasbih. Mata dia gunakan untuk banyak menangis dan menangisnya karena Allah. Ketika mata kita melototi dunia, maka yang timbul seringkali adalah kesombongan. Yang timbul adalah kecintaan kepada dunia dan kita akan berebut mencari dunia sebanyak-banyaknya. Padahal Imam Ali rahimahullah, Imam Ali radhiyallahu an mengingatkan, ad-dunya kal jifa. Man arada ay ya'khudha syai'an minha falyasbir 'ala mukhalatatil kilab. Dunia itu bagaikan bangkai, maka siapa yang ingin mengambil dari bagian bangkai itu, bersiap-siaplah ia akan bercampur baur dengan anjing-anjing. A'adhani Allah wa iyyakum, semoga Allah lindungi kita semua. Dunia boleh dalam genggaman, tapi dunia ini jangan ada di hati, bahkan menyilaukan kita. Maka mata ini daripada tersilaukan oleh dunia, Rasulullah mengingatkan, hendaklah dia banyak gunakan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tangisan orang-orang beriman yang rindu kepada Allah, yang takut kepada Allah, insya Allah menghalangi dia dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Dan ada satu kelompok, kata Rasulullah SAW, di akhirat nanti, di saat tidak ada perlindungan lain, maka orang ini akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang dalam keheningan, dalam kesendirian, dia banyak menangis sampai berlinang air matanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adakah kita hari ini seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka dalam keheningannya, ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai jenggot-jenggot mereka yang tebal itu terbasahi oleh linangan air mata mereka. Adakah di wajah kita bekas-bekas air mata itu meninggalkan asar yang membuat kita semakin dekat pada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga, Allah berikan telinga kepada kita, maka telinga gunakan untuk banyak menyimak, banyak mendengar. Seringkali orang hebat jatuh oleh kata-katanya. Seringkali orang yang mencapai puncak karir hanya karena statement sekali, dua kali, dan dia salah, kemudian dia jatuh dengan kata-katanya. Maka daripada banyak berkata-kata, alangkah indahnya jika kemudian kita gunakan hari ini lebih banyak mendengar. Di antaranya simaklah doa-doa malaikat yang luar biasa yang Allah firmankan dalam surah Al-Mu'min tadi. Malaikat itu mendoakan kita terus. Faghfir lilladzina tabu, ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aktivitas malaikat selain yusabbihuna bihamdi rabbihim, aktivitas malaikat wa yu'minuna bihi, aktivitas malaikat kemudian mendoakan orang-orang beriman dan orang-orang bertaubat itu, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Simaklah, ternyata ada makhluk lain yang cinta kepada orang-orang beriman itu. Allahu Akbar. Dan itu makhluk istimewa, makhluk istimewa yang sangat dekat dengan Allah. Dan saking dekatnya, mereka itu tawaf mengitari rumahnya Allah, arasnya Allah, dengan tasbih, takmid, istighfar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alladzina yakhmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Para malaikat yang tawaf mengitari arasnya Allah sambil bertasbih, bertakmid, dan mohon ampunan Allah untuk hamba yang beriman. Ya Rabbana, ilmumu, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ampunilah hambamu yang sungguh-sungguh bertaubat di jalanmu. Mereka sungguh-sungguh taat di jalanmu. Selamatkan mereka dari api neraka jahanam Ya Rabbana, masukkan pula mereka bersama keluarga mereka, ayah, ibu mereka, kakek, nenek mereka, suami, istri-istri mereka, anak, cucu, keturunan mereka. Sesungguhnya engkau memang maha perkasa, tetapi engkau maha bijaksana. Ya Rabbana, selamatkan mereka dari siksamu di akhirat. Barang siapa yang selamat dari siksa Allah di akhirat, tidak dibuka aibnya, tidak dibalas dosa-dosanya. Itulah rahmat Allah untuk hamba yang sungguh-sungguh bertaubat. Itulah kemenangan besar bagi hamba yang bertaubat. Allahu Akbar. Jazakumullah Ustaz syukur. Mudah-mudahan tausiah ini membangkitkan kembali semangat kita untuk sungguh-sungguh bertaubat. Ikhwah, hamba yang bertaubat dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai para malaikat, dan malaikat yang tawaf di arasnya Allah tidak berhenti mendoakan hamba yang bertaubat. Allahu Akbar. Kan itu sungguh-sungguh, jangan main-main, hidup tidak lama di dunia ini. Maafkan Arifin, terima kasih amal jariah terus diingatkan ikhwah, karena ini bernilai sampai di akhirat nanti. Ya Allah, terima amal jariah kami ya Allah. Maafkan Arifin, jangan lupa setiap bulan datang zikir bersama kita di sini di Masjid Az-Zikra Ahad pertama, mulai jam 2 malam bahkan kita salat malam bersama. Jam 7 mulai tausiah zikir, dan alhamdulillah mualaf kita sudah 582. Terima kasih ya Allah, kau beri kami menjadi wasilah hidayah. Semoga makin banyak yang masuk Islam, dan terutama makin banyak yang bertaubat. Terima kasih Ustaz Muslim, ini guru Arifin, guru yang hafal Quran dan guru para penghafal Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya salam, ya salam, ya salam.